Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mukminin fil Hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الصدقة على اليتامى باب صدقة kepada anak yatim yakni keutamaannya atau anjurannya keutamaan atau anjuran bersedekah kepada anak yatim. Anak itu dikatakan yatim dengan dua persyaratan. Yang pertama ialah mata anhu abu, ditinggal mati oleh bapaknya. Jadi yang mati siapa ini? Bapaknya. Kalau yang mati ibunya bukan anak yatim. Yang kedua, la yablughul hulum, dia belum balig. Dia belum balig. Kalau sudah balig maka tidak lagi dianggap anak yatim. Ini dua persyaratan disebutkan oleh para ulama dan para fuqaha kita barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Babnya bab sedekah kepada anak yatim. Ini sifatnya umum, meliputi anak yatimnya orang lain. Ya, yatim-yatim, anak yatim dari orang lain. Juga meliputi anak yatimnya sendiri. Paham antum anak yatim sendiri? Kalau orang lain jelas anaknya orang dan dia yatim statusnya, antum sedekah kepada anak tadi itu. Ini gamblang ya. Yang kedua, sedekah kepada anak yatim sendiri. Barakallahu fikum. Contoh, Ramadan menikah dengan seorang wanita. Ada apa antum ini? Kok langsung begitu? Itu yang namanya lebay ya gitu. Sekedar contoh, Ramadan menikah dengan seorang wanita. Ya mestinya masih laki-laki. Menikah lah ya. Menikah, dalam pernikahannya itu memiliki anak. Anaknya belum ada yang balig. Satu, entah dua, entah tiga, entah empat, entah lima. Al-Muhim, belum ada yang usia balig. Ramadan ini wafat. Allah yarhamu. Ayat, Allah yarhamu. Yang tinggal siapa sekarang ini? Istri dan anak-anaknya. Anaknya Ramadan ini statusnya apa ya, Pak? Yatim atau bukan? Yatim. Yang pertama ditinggal mati oleh bapaknya, yaitu Ramadan. Yang kedua belum balig. Pengertian sedekah kepada anak yatim sendiri adalah ibunya tadi. Ibunya anak-anak, dia berinfak, bersedekah untuk anaknya sendiri yang statusnya kala itu adalah anak yatim. Masih bingung juga? Tapi ketika Ramadan meninggal dunia, ada istri sama anak-anaknya. Ini anak-anak ini yang menanggung nafkahnya siapa? Siapa yang menanggung nafkahnya ini? Siapa, Bang? siapa? Siapa yang nanggung nafkah anak-anaknya antum, yang anaknya antum nanti ini? Istri, istrinya antum. Istrinya antum. Ya kalau dia enggak mampu. Hah? Apa? Memberikan apa? Memberikan uang. Nah, itu. Ketika meninggal dunia, istrinya Ramadan tidak punya kemampuan, anak-anak itu nafkahnya ditanggung oleh keluarganya Ramadan. Tayib, bahasanya mantajibu alaihi nafaqatuhum, diserahkan kepada orang-orang yang wajib untuk menafkahi anak tadi itu. Ini semua kembali kepada keluarga suami. Paham ya? Bisa kepada orang tuanya Ramadan tadi, atau kepada kakak-kakaknya dia, al-muhim dari keluarganya sang suami. Tayyib, istri ini barakallahu fikum, ketika dia menafkahi anak-anaknya, atau ini anak dia menafkahi, dia punya kelebihan harta, dia diperbolehkan untuk berinfak kepada anaknya sendiri yang statusnya adalah anak yatim, sehingga dia niatkan untuk barakallahu fikum ketika memberikan nafkah, diniatkan untuk nafkah anak-anaknya, juga diniatkan untuk nafkahnya anak yatim, semua dapat pahalanya barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Nah, di sini anjuran sangat bagi para wanita, wanita yang ditinggal mati oleh sang suami dan belum berkeluarga lagi, dan dia sendiri yang kemudian memberikan nafkah kepada anak-anaknya supaya bersemangat, dikarenakan pahalanya sangat besar. Dia niatkan untuk menafkahi anaknya dan diniatkan untuk menafkahi anak yatim yang itu merupakan anaknya sendiri. Ala kulli hal barakallahu fikum, umum sedekah kepada yatim meliputi yatim anaknya orang lain, juga meliputi yatim anaknya sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ini sifatnya sedekah. Sifatnya adalah sedekah. Qala rahimahullahu taala, حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى. هشام عن يحيى هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. هذا قاعدة. هشام عن يحيى عن هشام. Hisham an Yahya an Hisham. Hisham yang pertama adalah Hisham bin Abi Abdillah Sambar Ad-Dastawai. Yahyanya adalah Yahya ibnu Abi Kathir. Hisham yang kedua adalah Hisham bin Urwah. Baik, Hisham an Yahya adalah Hisham bin Abi Abdillah Dastawai an Yahya bin Abi Kathir. An Hilal bin Abi Maimunah qala haddathana Ata ibn Yasar annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yuhaddith. Abu Sa'id namanya siapa ikhwan? Kemarin Sa'ad bin Malik Ibn Sina. Beliau menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jalasa dzata yaumin 'alal mimbar wa jalasna haulahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari duduk di atas mimbar, kami pun duduk di sekitar beliau, di mimbar dan sahabat di sekitarnya beliau. Berarti ini makomnya bukan khutbah Jumat. itu menunjukkan bahwasanya mimbar itu fungsinya bukan semata-mata untuk khutbah Jumat, tapi juga dimanfaatkan untuk yang lainnya, memberikan mau'izah dan segala macamnya. Kalau khutbah Jumat sambil berdiri, kalau mau'izah sambil duduk, bisa duduk, bisa berdiri, terserah tergantung kondisinya. Barakallahu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sesungguhnya mimma akhafu alaikum, dari perkara-perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian, min ba'di, sepeninggalku nanti, ialah ma yuftahu alaikum, apa yang akan dibukakan, dilimpahkan, dicurahkan kepada kalian, min zahrati dunia wa zinatiha, dari bunga-bunga dunia dan perhiasan dunia. Yakni kenikmatan-kenikmatan dunia. Justru Rasul khawatir kalau umatnya itu dibukakan, dicurahkan kepada mereka dunia ini. Namanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Auf bin Malik, kisah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu membawa harta jizyah, membawa harta upeti yang begitu banyak dari Bahrain. Al-kisah ma'rufah, para sahabat yang mendengarkan itu sengaja salat fajar, salat subuh di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW selesai salam dan menghadap ke arah para sahabat, mereka semuanya menampakkan diri supaya kelihatan Rasulullah SAW. Beliau tersenyum dan mengatakan, nampaknya telah datang, telah sampai kepada kalian berita Abu Ubaidah ibn Jarrah membawa harta yang banyak dari Bahrain. Dan mengatakan, betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan, abshiru wa ammilu ma yasurukum, silakan kamu bergembira dan bercita-cita yang menyenangkan kalian. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum, maka sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran itu yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha antubsata alaikum dunya, tapi yang saya khawatirkan akan dilimpahkan, dicurahkan kepada kalian dunia ini. Kama busitat alal umami qablakum, sebagaimana yang dilimpahkan, dicurahkan kepada umat sebelum kalian. Beliau mengatakan, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kenapa Rasul sangat mengkhawatirkan umat, mengatakan nanti kamu akan bersaing, berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan dunia tadi, sebagaimana umat sebelum kalian juga demikian bersaing, berlomba untuk meraih dunia tadi. Maka dunia itu menghancurkan kalian, membinasakan kalian, sebagaimana menghancurkan, membinasakan umat sebelum kalian. Sehingga Rasul khawatir dikarenakan dunia ini sababul halak, sebab kebinasaan dan kehancuran ketika umat Islam ini sudah terjatuh pada sikap berlomba-lomba bersaing meraih dunia, membinasakannya. Sikap sangat-sangat takut umatnya dilimpahkan, dibukakan untuk mereka dunia. Justru kalau ekonominya itu berkembang, ekonominya itu maju, justru kalau umat Islam itu kaya-kaya, malah khawatir. Khawatir mereka sibuk dengan dunia, cinta dunia, ambisi dunia, berlomba mencari dunia, lupa agama, lupa akhirat, hancur. Berarti kelemahan umat Islam bukan terletak pada ekonomi. Kelemahan Islam bukan terletak pada ekonomi. Tapi kelemahan umat Islam pada penyakit yang menimpa mereka, cinta dunia, takut mati. Justru pada ekonomi mereka. Dari sini khonatin azakumullah, antum bisa menilai penyimpangan dan batilnya perjuangan sebagian pihak yang katanya memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama, ternyata ujung-ujungnya adalah memperjuangkan ekonomi umat. Nah, ini jelas dan nyata penyimpangannya. Kelemahan umat bukan pada ekonominya, justru kehancuran umat Islam itu ketika sibuk dengan ekonominya. UUD ya ikhwan, ujung-ujungnya dunia. Allahul musta'an. Qala faqala rajul. Maka berkata rajul, seseorang laki-laki. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awayatil khairu bisyarr? Apakah kebaikan itu mendatangkan kejelekan? Masya Allah. Dunia, ya baik. Hukumnya mubah pada asalnya. Apakah bisa mendatangkan kejelekan? Fasakata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Faqila lahu, maka dikatakan, ditegur laki-laki tadi. Masya'nuk, ada apa kamu ini? Kenapa kamu ini? Tukallimun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wala yukallimu. Kenapa kamu? Kok mengajak Rasul bicara padahal Rasul tidak mengajak kamu bicara? Kok diam begitu? Kenapa kamu? Tegur. Qala faraina annahu yunzalu alaih. Katanya Abu Sa'id al-Khudri, faraina annahu yunzalu alaih. Maka kami melihat Rasul sedang diturunkan wahyu kepada. Diam, merasakan yang sangat berat pada beliau. Itu di antara ciri-ciri beliau mendapatkan wahyu. Qala, berkata Abu Sa'id, famasah anhu ruhaba. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengusap keringat yang di keningnya. Saking beratnya wahyu yang disampaikan kepada beliau. Itu ciri-ciri beliau menerima wahyu. Ya, ruhaba itu keringat yang mengucur pada kening. Qal faqala, sambil belum bertanya, ini sa'il, mana tadi yang bertanya? Faka'annahu hamida, seolah beliau memuji orang tadi. Pertanyaannya bagus. Faqala, beliau menjawab, innahu la ya'til khairu bisyarr, sesungguhnya kebaikan itu tidak mungkin mendatangkan kejelekan. Beliau memberikan gambaran, ikhwan. Qala wa inna mimma yumbitur rabi, dan sungguh dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh musim semi. Rabi itu musim semi ya kan, musim-musim di mana banyak bunga-bunga merekah, banyak tumbuh-tumbuhan tumbuh, tanaman tumbuh, itu namanya di musim rabi. Jadi kalau orang dikasih nama Rafi itu Zen ya. Ya Fi ya. Tanda dia berseri-seri. Barakallahu itu. Suasana hatinya riang, gembira. Dikarenakan musimnya. Musimnya musim yang paling indah itu musim Rafi. Musim semi. Panas tidak panas. Dingin tidak dingin. Gersang tidak gersang. Angin tidak ada angin. Dia indah itu Rafi. Kata beliau, wa inna mimma yumbitur rabi, sungguh di antara yang ditumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan di musim semi ini, yaktul au yulim, ada yang membunuh, ada yang mengumpulkan. Yaktulu membunuh, yulim itu mengumpulkan, mengelompokkan. illa akilatul hawara, kecuali yang mau makan hijau-hijauannya tadi. Ini hewannya berarti ya. Hewan ternak yang mau makan hijau-hijauan tadi. Akalat, dia makan itu rumput-rumput hijau itu tadi. Hijau-hijau tadi. Hatta idzam taddat khasiratahu, hingga ketika sudah mulai memanjang. Dua namanya apa kan? Apa ini yang dipakai untuk kaca pinggang, masya Allah. Hingga ketika sudah mulai memanjang pinggangnya. Istaqbalat ayna syams, dia pun menghadap ke zatnya matahari. Makan, makanya sangat banyak, kenyang. Digambarkan seperti seorang yang tegak, yang memanjang pinggangnya. Kalau gini kan orang kelaparan. Perdagangnya kan tegak ya. Dia menghadap kepada ainu syams, matanya matahari, ini zatnya matahari. Fahalatot, diabi dia. Wabalat, diaka dia. Warotaat, maka dia pun makan semaunya dia. Rotaat al-masyiah ay akarat masyiat, dia memakan apa yang dia mau. Ya, tahu lah BAB ya. Wah, itu namanya salatat. Dari kata-kata salatal ba'iru idza alqa ba'rahu raqiqa. Salatal ba'ir, ba'ir itu salata, ketika dia membuang kotorannya sedikit. Kirit, kirit ya. Nah, ya BAB lah. Barakallahu fikum. Qala wa inna hadzal mala khadiratun hulwah, dan sesungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Hijau sedap dipandang, manis nikmat dirasa. Qala fa ni'ma sahibul muslim, maka sebaik-baik sahibmu yang muslim, sebaik orang yang masuk Islam, seorang yang punya Islam, yang seorang yang muslim. Ma a'ta minhu al-miskina wal yatima wabna sabil, apa yang dia berikan dari harta benda tadi kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada ibnu sabil. Ini harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim, harta yang dia berikan kepada miskin, kepada anak yatim, dan kepada ibnu sabil. Yani sebagai sedekah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa innahu man ya'khudhuhu bighairi haqqih. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengambil harta ini dengan tanpa haknya, dia ngambil dengan cara yang haram, dengan tanpa haknya. Kalladhi ya'kulu wa la yashba', itu seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Makan lagi, makan lagi, makan lagi, tidak pernah kenyang. Wa yakunu syahidan 'alaihi yaumul qiyamah, dan harta tadi nanti akan sebagai saksi atas dia di hari kiamat nanti. Intaha. Nah, hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita tentang keutamaan anjuran hasungan sedekah kepada anak yatim. Harta yang disedekahkan kepada anak yatim itu sebaik-baik harta. Termasuk sedekah yang afdal. Yatim atau miskin atau ibnu sabil. Nah, dan juga di akhir riwayat ini beliau mengatakan ancaman bagi siapa saja mengambil harta dengan tanpa haknya. Ancaman bagi orang-orang yang memakan harta haram atau mencari, mengusahakan dengan cara-cara yang haram. Ancam nanti hartanya sebagai saksi atas dia di hari kiamat. Diumpamakan orang yang makan tidak pernah kenyang. Semakin dia mengambil, semakin rakus. Ketika dia mati, itu nanti semua akan menjadi bumerang balak atas dirinya di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Nama ya. Qala rahimahullahu ta'ala babu zakati 'ala az-zawji wal aitami fil hijr. Bab zakat atau sedekah kepada suami dan kepada anak-anak yatim yang diasuh sama dia. Fil hijr, dalam pengasuhannya. Berarti bisa jadi itu anak yatim orang lain yang dia asuh, atau anak dia sendiri. Anak dia sendiri. Loh, kok dikatakan yatim dia punya suami? Berarti ini suami baru. Paham ya? Paham ya, Han? Kalau itu anak yatimnya sendiri, berarti suaminya suami baru. Dia ada wanita menikah dengan laki-laki. Dia punya anak dari suami yang pertama. Suami yang pertamanya meninggal. Dia punya anak-anak kecil yang masih yatim tadi. Terus dia menikah lagi dengan suami yang kedua. Wanita ini menafkahi suaminya dan menafkahi anak yatimnya. Tayyib. Qalahu Abu Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian dikatakan oleh Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani yang telah lewat pada pembahasan zakat kepada kerabat itu. Yang sudah pernah kita baca itu ya. Babuz zakati 'alal aqarib. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Amr ibn Hafs. 'Amr ibn Hafs ibn Ghiyad. Qala haddatsana Abi wa Hafs ibn Ghiyad. Qala haddatsana al-A'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad al-Kufi. Qala haddatsani Syaqiq wa Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il. An 'Amr ibn al-Harith an Zainab wa 'Amr ibn al-Harith ibn Abi Dhirar al-Khuzai. Saudaranya Juwairiyah bin al-Harith. Juwairiyah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu suhbah. An Zainab imrati Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala katanya Al-A'mash. Al-Qa'il Al-A'mash. Qala berkata Al-A'mash fadzakartuhu li Ibrahim. Maka saya sebutkan hadis di atas langsung kepada Ibrahim. Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Qala fahaddathani Ibrahim an Abi Ubaidah. Abu Ubaidah adalah Abu Ubaidah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. An 'Amr bin al-Harith an Zainab imrati Abdullah bi mithlihi sawa. Dengan yang semisal dan sama lafadznya. Qalat, katanya Zainab, kuntu fil masjid. Suatu hari saya ada di Masjid Nabawi. Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Di situ saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Tasaddaqna walau min huliyikunna." Wahai para wanita muslimah, hendaklah kalian bersedekah walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqna walau min hulliyikunna." Hendaklah kalian wahai kaum muslimah bersedekah walaupun dari perhiasan kalian. Wa kanat Zainabu tunfiqu ala Abdillah wa aitamin fi hijriha. Zainab ini biasa berinfak atau memberikan nafkah kepada Abdullah, suaminya Abdullah bin Mas'ud, dan kepada anak-anak yatim yang dalam tanggungannya, dalam pengasuhannya. Faqalat li Abdillah, maka dia pun bertanya, berkata kepada Abdullah suaminya, sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kamu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajzi anni an unfiqa alayka wa ala aitami fi hijri min as-sadaqah, apakah cukup bagi aku berinfak kepada engkau dan kepada anak-anak yatimku dalam pengasuhanku dari sedekah ini? Faqala, apakah berkata Abdullah, sali anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tanya sendiri sana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, fantalaqtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zainab, maka saya pun pergi berangkat menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu imra'atan min al-ansar 'ala al-bab, maka saya mendapati seorang wanita dari Ansar di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajatuha mithlu hajati, hajatnya sama sebagaimana hajatku, pertanyaannya sama. Famarra 'alaina Bilal, lalu Bilal melewati kami. Faqulna, maka kami katakan, salin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, tolong kamu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajzi anni an unfiqa ala zawji wa aitamin li fi hijri, apakah cukup dari aku berinfak kepada suamiku dan kepada anak-anak yatimku dalam pengasuhanku? Wa qulna, dan kami katakan kepada Bilal, la tukhbir bina, tapi kamu jangan bilang-bilang, jangan memberitahukan Rasul tentang kami, anggap kamu yang tanya bukan kami. Fadakhala fasa'alahu, Bilal pun masuk menemui Rasul dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul mengatakan, man huma, siapa tuh perempuan dua di sana itu? Qala Zainab, kata Bilal, Zainab. Qala ayu Zainab, Zainab yang mana ini? Qala imra'atu Abdillah, dia adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud. Qala, maka Rasul menjawab, na'am, ya, mencukupi. Walaha ajrani, dia mendapatkan dua pahala bahkan, ajrul qarabati wa ajrul sadaqah, pahala kekerabatan, yaitu menyambung silaturrahim dengan kekerabatannya, dan pahala sedekah. Nah, ya kan, di sini hadis yang ini lebih khusus anak yatimku, anak yatim yang diasuh oleh sang wanita tadi. Sehingga seperti yang saya utarakan di awal, yatimnya umum meliputi anak yatimnya orang lain atau anak yatimnya sendiri. Yang diasuh orang lain atau yang diasuh sendiri. Barakallahu. Semuanya sama-sama dapat pahalanya. Dua pahala, pahala qarabah dan pahala sedekah. Ini telah lewat pembahasan pada pembahasan yang telah lalu, barakallahu fikum. Faqala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Abdah, qala haddatsana Abdah wa Abd ibn Sulaiman an Hisham an abihi, Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah ibn Zubair, an Zainab binti Ummi Salamah, dari Zainab putrinya Ummu Salamah. Qalat, saya, nah dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, aliya ajrun, apakah aku mendapatkan pahala, an unfiqa ala bani Abi Salamah, apakah aku dapat pahala kalau aku berinfak kepada anak-anaknya Abu Salamah? Berarti infak kepada siapa nih, Evan? Kepada saudara-saudarinya sendiri. Zainab bintu Abi Salamah, infaknya kepada Bani Abu Salamah. Berarti dia ngasih infak sedekah kepada siapa ini? Kepada saudara-saudarinya sendiri. Mungkin dia masih kecil-kecil, ini yang udah besar, dia ngasih nafkah kepada saudaranya atau saudarinya yang masih yatim tadi. Innama hum baniya, sesungguhnya mereka semua adalah anak-anakku juga. Faqala anfiqi alaihim, Rasul mengatakan silakan kamu berinfak kepada mereka. Oh sebentar, jangan-jangan ada nuskhah yang lain ini. Hah? Ada enggak an Ummi Salamah gitu? Hah? Jadi kan an Zainab binti Ummi Salamata an Ummi Salamah qalat. Iya. Nah, yang ngomong dong Allah Ustaz. Saya jadi kok ada kata-kata wahum baniya, mereka anakku sendiri. Kok Zainab mengatakan begitu? Ada yang janggal. Gitu ya? Nah, berarti di nushah itu adalah ucapannya Ummu Salamah. Saya ulangi lagi, Ikhwan. An Zainab binti Abi Salamah. An Ummi Salamah, dari ibunya sendiri Ummu Salamah. Qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, aliya ajrun, apakah aku mendapatkan pahala an unfiqa ala bani Abi Salamah, kalau aku berinfak kepada putra-putranya Abu Salamah. Innama hum baniya, mereka juga putraku sendiri ya Rasulullah, anakku sendiri. Faqala anfiqi alaihim, maka saya mengatakan silakan kamu berinfak kepada mereka. Falaki ajru man fakti alaihim, kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu infakkan kepada mereka. Ini lebih sharih lagi, lebih tegas lagi menunjukkan bolehnya sedekah kepada anak yatimnya sendiri, yaitu anaknya dia sendiri dari suami yang telah meninggal dunia, barakallahu fikum, sehingga dapat pahala nafkah untuk anak-anak dan dapat pahala sedekah untuk anak yatim, barakallahu fikum. Hadza wadihun. Kita baca 3 hadis. Saya yakin antum milih yang terakhir, makanya saya baca sekalian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hada kafi. Wallahu alam bisawab. Nakafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakum.